kita berjumpa di petang gulita, ketika berdua dilanda duka. Seraya kita bertukar tawa, perlahan kita bebaskan jiwa. Aku tak lagi ragu, engkau yang aku tuju. Dan di hari jadimu, ku mau kau tahu bahwa aku ingin menjagamu. Kita berjumpa di petang gulita, ketika berdua dilanda duka. Seraya kita bertukar tawa, perlahan kita bebaskan jiwa. Aku tak lagi ragu, engkau yang aku tuju. Dan di hari jadimu, ku ingin kau tahu bahwa aku tak lagi ragu, engkau yang aku tuju. Dan di hari jadimu, ku ingin kau tahu bahwa aku ingin menjagamu.